wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini, yaitu ittihafu ulil basar bitta'liki ala risalati al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dita'liq oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa syafah wa ra'ah. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan kondisi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan wazifah, tugas para nabi dan rasul, sehingga wajib kita memperhatikan bagaimana supaya kedua hal ini diterapkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu diterangkan tentang kondisi mereka manusia kaum muslimin, disebutkan ada dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, betul-betul meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ditinggalkan dua hal ini dengan berdalilkan, yaitu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, surat Al-Maidah ini ayat ke-105, yaitu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, kalian hendaklah urus diri kalian sendiri, kalian perhatikan diri kalian sendiri, kalian benar-benar menjaga diri kalian sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang sesat itu tidak akan memudaratkan kalian ketika kalian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ayat ini, maka kelompok yang pertama ini meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun sudah disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nasihat yang tegas dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa cara yang demikian meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu cara yang salah, cara yang batil, karena beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au al munkara falam yughayyiruhu au syaka na'am ay ya ummahumullah bi'iqabin minhu. Sesungguhnya ketika kaum muslimin melihat kemungkaran tidak dirubah, tidak dinasehati, tidak diarahkan, na'am, dibiarkan begitu saja, maka khawatir Allah akan menyiksa, mengazab, menghukum mereka semuanya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang sekarang akan kita bahas, yaitu man yuridu an ya'mura wa yanha imma bilisanihi wa imma biyadih, mutlaqan min ghairi fikhin wala hikamin wala sabarin wala nazrin fi ma yasluhu min dhalik wa ma la yasluh wa ma yaqdiru alaihi wa ma la yaqdiru. Naam. Kelompok yang kedua, ada sekelompok yang ingin benar untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ima dengan lisannya, ima dengan tangannya, mutlak. Jadi keinginannya mutlak dia, tanpa ada kefahaman terhadap agama Allah. Di amar ma'ruf nahi mungkar ingin ditegakkan sama dia, namun gak ngerti agama, gak ngerti hikmah, tidak sabar, tidak melihat ini nanti menimbulkan mafsadah, kerusakan atau maslahat atau kebaikan. Tidak peduli itu. Anak ini mampu apa enggak, enggak melihat itu. Pokoknya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan atau dengan tangan. Urusannya nanti belakang. Jalan dulu. Ilmu enggak punya, kesabaran enggak ada. Naam, pemahaman apakah nanti ketika dilakukan itu ada maslahatnya atau mudharatnya? Maslahatnya lebih besar atau lebih kecil? Mudharatnya lebih besar atau lebih kecil? Kemampuan dia melakukan itu enggak peduli. Pokoknya jalan. Nah, yang seperti ini kama fi hadits Abi Tha'labah Al-Khushani. Sebagaimana yang terjadi pada hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, sa'altu anha ay al-ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tadi, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maka Rasul menjawab, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar. Tetap kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an. Sampai engkau melihat praktek akhlak kikir, akhlak pelit, ya, itu betul-betul diperturutkan. Sampai engkau melihat hawa nafsu sudah menjadi panutan. Sampai engkau melihat di kala itu dunia sudah betul-betul menjadi hal yang diutamakan. Ya. Sampai engkau melihat, nah, tanahu, tetap tanahu, tanahu anil mungkar. Nam, engkau lakukan. Cegah dari kemungkaran tersebut. Nah, wa ijabi kulli dzi ra'in bi ra'i, ya. Dan seseorang itu mengagumi pendapatnya masing-masing. Nah, mengagumi pendapatnya masing-masing. Ya. Dan engkau melihat satu urusan yang engkau betul-betul lemah, enggak berdaya di kala itu. Fa'alaika binafsika, harus kamu jaga dirimu sendiri. Wada' angka amrul awam, dan tinggalkan urusan orang-orang awam. Fa'inna min waraika ayyamas sabr, karena sungguhnya di belakang kamu nanti ada hari-hari kesabaran. Fihinna mithlu qabdi alal jamr, pada hari-hari itu bagi mereka yang betul-betul memegang tuh dengan sunnah, betul-betul menjalani perintah Allah, perintah Rasul, bagaikan orang yang memegang bara api. Lil amili fihinna, bagi orang yang betul-betul mengamalkan sunnah kokoh di atas agama Allah, dikala itu ka ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amali, bagaikan 50 pahala seseorang, ya, 50 pahala orang seperti amalannya dia. Nah, ikhwati biddin, a'azani wa zakumullah, kita akan lihat hadis ini nanti syawahidnya. Syekh Albani hadis ini mendhaifkan, namun ada syawahid nanti akan kita baca setelah ini. Asy-syahid di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyampaikan lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jalani. Jangan menjadi kelompok yang pertama tadi, tidak peduli adanya amar ma'ruf nahi mungkar, ditinggalkan. Enggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Naam. Kelompok yang kedua, dia kepingin negakkan amar ma'ruf nahi mungkar, namun dia betul-betul enggak punya kemampuan, enggak punya keilmuan dan kesabaran, dan melihat bagaimana masalah dan masalahnya. Naam. Enggak mampu dia. Ya apa kalau seperti itu? Tetap lakukan kata Rasulullah, tetap lakukan. Sampai naam, terjadilah apa yang terjadi di kalangan masyarakat di kala itu. Betul-betul orang-orang pada pelit semua, kikir. Wis naudzubillah min dzalik. Masalah pelit, masalah yang besar, ikhwan. Naam, kerusakan, kehancuran, kebinasaan umat terdahulu sebab ini. Sebab kikir. Pelit. Hawa nafsu sudah betul-betul diagungkan, diperturutkan, diikuti di kala itu. Dunia sudah menjadi target hidup. Enggak mikir akhirat sudah. Nah, baru setelah kondisi seperti ini, kemudian masing-masing orang mengunggulkan dan menakjubkan pendapatnya masing-masing. Bukan ayat, bukan hadis. Naam. Kemudian kamu lihat di situ sudah enggak mampu lagi. Lama enggak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa. Ketika itu baru kamu ngurus diri kamu sendiri. Fa'alaika binafsika. Dan sudah, tinggalkan urusan orang-orang awam sudah. Nah, khawatirnya apa? Dia kejebur, kemakan larut, ikut kikir sekalian, ikut hawa nafsu sekalian, ikut larut dengan dunia sekalian, ikut mengagumi pendapatnya masing-masing, pokoknya ruwet, ikut ruwet. Khawatirnya ikut demikian, maka ketika itu kamu betul-betul mikir dirimu. Hah? Mikir diri kamu agar selamat. Karena sesungguhnya nanti di belakang kamu itu ada hari-hari kesabaran. Bagi siapa yang betul-betul berpegang dengan sunnah di kala itu, ya, sudah, masyarakat sudah pada mengutamakan dunia. Masyarakat sudah pada mengikuti hawa nafsunya. Masyarakat sudah pada pelit kikir semua. Enggak ada yang infak, enggak ada yang ta'awun, enggak ada yang ini, semuanya sudah ruwet urus masing-masing. Masing-masing pendapat sudah dikagumi sendiri-sendiri, bebas berpendapat. Mau apa lagi sekarang? Enggak ada lagi kecuali terus pegang sunnah itu. Dikala itu orang yang benar-benar memegang sunnah bagaikan megang bara api panas. Gitu loh. Panas sudah. Naam, di mana masyarakat sudah rusak seperti itu dengan berbagai macam bentuk kerusakan mereka, akhlaknya rusak, agamanya rusak, pemahamannya rusak, manhajnya rusak, akidahnya rusak, dikerjakan sunnah, dia pegang istiqomah. Naam, siap-siap mendapatkan serangan dari mereka, celaan, makian, gelar-gelar yang gak bagus, terus mereka demikian. Nah, tetapi ketika itu tetap dia kerjakan sunnah, dia pegang sunnah, dia terus istiqomah, itu bagaikan 50 pahala seorang nilainya. Naam. Hadis ini disebutkan dengan lafaz yang berbeda. Naam. Seperti yang disebutkan di sini bahwa hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani Oleh karena itu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyatakan aqulu a'immatul hadis. Naam. Para imam ahli hadis mulai dari sahabat, tabi'in dan seterusnya. Naam, betul-betul mereka yataharrawna ad-diqqah fi naql 'an nabi. Betul-betul sangat semangat, upaya maksimal betul secara detail dan rinci di dalam menukil dari nabi, di dalam menyandarkan kepada rasul. Nah, mulai dari sahabat ini terus ke bawah, dari bawah terus ke Bukhari, ini Nasa'i, Tirmidzi, terus ke atas sampai rasul. Itu betul-betul mereka sangat berhati-hati jangan sampai ada keliruan. Faqad yakunu al-hadithu sahihan min haitsul makna. Sangat mungkin hadis itu sahih secara maknanya. Lakin min haitsun nisbah ila rasul dhaif. Tapi dinisbatkan kepada rasul lemah, sanadnya lemah. Maknanya sahih. Namun penyandaran kepada rasul secara sanad itu lemah. Mungkin. Waqad yakunul hadith ba'dhuhu sahih wa ba'dhuhu dhaif. Dan sangat mungkin hadis itu sebagiannya dhaif, sebagiannya sahih. Mungkin. Fahum yubayyuna hadza linnas. Mereka menjelaskan kepada umat manusia, kaum muslimin. Siapa mereka? Para a'immatul hadis. Para a'immatul hadis. Terangkan. Ya, hadis ini sanadnya dhaif. Matannya isinya sahih. Kenapa? Karena isinya tidak bertentangan dengan hadis ini dan dikuatkan oleh hadis ini, sehingga secara matan sahih. Namun riwayatnya, rawinya dhaif. Ya, hadis ini dengan lafaz ini lemah. Tapi dengan lafaz ini sahih. Itu bukan bagian kita. Bagian para ulama ahli hadis. Ada bidangnya. Tidak semua bisa. Nah, begitu mereka diterangkan kepada umat. Apa fungsinya di antara fungsinya? Apa hikmah di antara hikmahnya? Hatta la yunsaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu. Sampai pada akhirnya jangan sampai menisbatkan, menyandarkan kepada Rasulullah sesuatu apa yang tidak Rasulullah sabdakan. Ini intinya. Karena kalau sampai sengaja itu urusannya panjang. Nah, sampai sengaja dia menukil, membawakan hadis sementara Rasul tidak bersabda demikian, dia sengaja membuat-buat. Ini kata Rasulullah, bersiap-siaplah tempat duduk di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang kadzaba alayya, kata Rasulullah, yang berdusta atas nama aku, aku tidak bersabda demikian, aku tidak menyatakan demikian, kamu katakan dari aku, sengaja dia demikian, maka bersiap-siaplah mencari tempat duduk di neraka. Bukan masalah remeh. Nah, karena dia menisbatkan, karena yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik. Wa hadha wal ma'ruf an a'immati hadha sya'n. Perkara ini perkara yang ma'ruf, perkara yang diketahui bersama di kalangan a'immah, para imam fi hadha sya'n, yaitu pada bidang fan hadis, mustalah, dan yang seperangkat dengan mustalah hadis. Mereka mengetahui hal itu, na'am, diteliti. Mulai dari Imam Tirmidzi sampai gurunya sampai Rasul, teliti. Lu ada ini. Ada fulan. Fulan ini ya apa? Orang ini ya apa ini? Kok ada di mata rantai periwayatan Imam Tirmidzi sampai ke Rasul ada namanya fulan. Fulan ini siapa? Diteliti itu. ini, waduh, ternyata Syiah, naudzubillah, buang. Wah, dah. Ibnu Majah sampai, loh, kok ada nama ini? Diteliti siapa ini? Terus teliti. Wah, jika dia suka memalsukan hadis, tinggal. Terus demikian, dari ini pula, orangnya kadzab, suka berdusta. Tinggal. Diteliti, mereka yang meneliti. Dan diketahui. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Naam. Yauma duwinal hadith. Mereka mengetahui hal ini ketika hadith mulai dibukukan. Mulai disusun. Wa hadzal hadith bima tadammanahu minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar hasbal istita'ah wal makanah. Hadith yang kita bahas tadi itu, kata Syekh Hafizahullah, yang terkandung dalamnya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan dan mungkin dan tidaknya dilakukan ketika itu. Min haitsu hadza sahih. Dari sisi ini sahih, kata Syekh. Hadits ini kandungannya itu dari sisi penegakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kadar kemampuan dan kondisi itu sahih. Wa syawahid ala dzalika mil kitab was sunnah. Adapun penguat-penguatnya tentang hadis ini, matannya, isinya itu terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lakin kaunul qa'il bi yarwihi an-nabi hakadha mutlaqan. Adapun ucapan orang yang berucap ini adalah hadis nabi, diriwayatkan dari nabi secara mutlak tanpa ada perincian, yaitu i'tamir bil ma'ruf wa tanahau anil munkar lam yubayyin hadza khata. Kalau dia menyatakan bahwa hadis hendaklah kalian tetap amar ma'ruf nahi munkar tanpa ada penjelasan kedudukan hadis ini atau riwayatnya bagaimana, ini salah, kata Syekh. Makanya di sini diterangkan oleh Syekh Said Ruslan hafizahullah tentang hadis ini panjang sebenarnya. Naam. Panjang sebenarnya, hanya saja mungkin ana baca beberapa riwayat, beberapa penguat dari hadis yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya yaitu hadis Utbah Ibn Ghazwan. Tadi kan Tsalabah Al-Khushani. Ini Utbah bin Ghazwan. Yang beliau mendengar dari Mazin Ibnu Sa'sa'ah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna min waraikum ayyamus sabr lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Qalu ya nabiyallah awa minhum, qala bal minkum. Sesungguhnya nanti di belakang kalian, di hari-hari belakang kalian nanti, ada hari-hari namanya hari-hari kesabaran. Ya tadi itu hari-hari kesabaran. Ya, dikala sunnah sudah ditinggalkan, sunnah dimatikan, sunnah dihina, hawa nafsu diperturutkan, kikir melanda, kemudian orang-orang masing-masing orang itu kagum dengan pendapatnya masing-masing. Nah, sudah seperti itu kondisinya, ruwet. Nah, bagi orang yang betul-betul berpegang teguh mutamassik dengan sunnah dikala itu, nah, maka hari itu kata Rasulullah pahalanya itu seperti 50 di antara kalian, di antara sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 50 pahala di antara 6 mereka? Ya, tanya sahabat ini. Nah, dikala betul-betul sunnah dimatikan, dihina, ditinggalkan, dikucilkan, ulasan sudah tadi itu, ada situ satu orang, dua orang atau kaum yang betul-betul bergantung dengan sunnah hak. Nah, itu mendapatkan 50 pahala di antara mereka, kata sahabat, bukan di antara kalian. Jadi mendapatkan 50 pahala sahabat. Saking besarnya, saking rumitnya, saking sabarnya dia, insyaallah dikala itu. Bukan dari mereka, kata bal minkum, dari kalian. Nah, rijaluhu thiqat. Seluruh perawi hadis ini thiqat, hanya saja dia mungkoti, terputus. Naam. Namun kata Sa'id hafizahullah, walahu syahidun min hadits Ibnu Mas'ud. Tapi hadis ini naam memiliki penguat dari hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Kabir, sanadnya sahih. Naam. Dan Syekh Al-Albani menyatakan rahimahullah min hadits Ibnu Nasr. Dari hadits Ibnu Nasr isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Wa qala an thaliq Tabrani, dan beliau menyatakan dari jalan Tabrani, hadza isnadun sahih. Ini sanadnya sahih. Rijaluhu thiqat. Seluruh perawi hadisnya thiqah, terpercaya. Rijalul Muslim, yang dipakai adalah seluruh perawinya Imam Muslim. Perawinya kuat sekali gitu. Dan itu beliau sampaikan dalam silsilah hadis sahihah. Dan beliau juga menyampaikan bab ini di dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah. Nah, seperti itu. Nah, kedudukan hadisnya secara rawi. Adapun maknanya sahih. Adapun secara sanadnya ada penguat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika memang demikian keadaannya, nah dari kalangan ulama hadis ada yang menghukumi hasan derajatnya. Ima sahih li ghairihi wa ima hasan. Baik, kita kembali kepada nas. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa ya'ti bil amri wan nahyi wan nahyi wan nahyi mu'taqidan annahu muti'un fi dzalika lillahi wa rasulih. Nah, kelompok yang kedua ini perhatikan, kelompok yang kedua ini yang dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu, tanpa kesabaran, tanpa melihat maslahatnya ya apa ini. Pokoknya jalan gitu loh. Nah, dia meyakini, kelompok ini meyakini apa yang dia lakukan ini betul-betul dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayo wis cepet tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar wis. Loh ya apa awake kita punya ilmu apa enggak? Gak peduli ilmu. Terus iki maslahate ya apa kok? Ada kebaikan apa enggak? Gak peduli itu wis. Pokoknya ayo tegakkan. Nah, gitulah. Seperti itu. Dan itu diyakini sebagai bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa muqtadin fi hududih. Kenyataannya dia melampaui batas dari hukum-hukum Allah. Keliru. Kama nasaba katsirun min ahli al-bid'ah wal ahwa nafsahu lil amri wan nahyi. Sebagaimana hal ini dilakukan, diyakini, dijalani oleh mayoritas ahlul bid'ah dan ahlul ahwa dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa itu? Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah. Ini sudah artinya, ini pentolannya. Khawarij, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu di atas hawa nafsu dan tidak di atas ilmu. Ini khawarij. Dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, Mu'tazilah itu hanya mengikuti akal pikirannya tok. Jadi pengkultusan kepada akal. Ayat atau hadis yang bertolak belakang dengan akal mereka ditabrak. Ini Mu'tazilah. Sudah Rafidhah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun wa na'udzu billahi min dzalik. Naam. Ahli dalam berdusta. Dan hukumnya dusta halal. Apa itu coba? Orang-orang kama hadza seperti ini tadi menjalani amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa kira-kira? Yang satu hawa nafsunya, emosionalnya yang dikedepankan khawarij ini. Yang satu enggak peduli ayat atau hadis, pokoknya akalnya dia menyatakan begini, hatta melanggar ayat atau hadis jalan. Yang satu dusta itu halal. Itu mau negakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya rusak. Rusak. Kalau mana yang ada enggak ada khawarij ya. Jadi ke bawah Ikhwanul Muslimin, terus ke bawah Hizbut Tahrir, terus segaris dengan mereka ini pokoknya. Nah, Mu'tazilah juga demikian, segaris dengan Mu'tazilah. Nah, walaupun di situ juga banyak yang Hizbut Tahrir juga masuk dalam bab ini. Jadi pokoknya yang mengkultuskan akal tolak. Nah, Hizbut Tahrir itu menolak hadis azab kubur. Ditolak. Tolak. Ya apa coba? Ayat, berarti nolak ayat, nolak hadis yang sahih, berarti Bukhari Muslim, kita olak. Karena tidak masuk akal. Nah, hadisnya itu hadis ahad. Itu membuahkan zon. Itu suatu hadis. Paham? Ruwet. Ruwet. Rafidhah na'udzubillah min dzalik. Kalau Rafidhah sudah. Mau bicara apa sekarang? Akidahnya hancur, kesyirikan, kebid'ahan di dalamnya, maksiat ada semua. Iya. Kekufuran ada semua. Dosa besar, kabair ada semua. Di Rafidhah, Syiah Rafidhah ada. Mau bicara apa sekarang? Yang tokoh mereka menyatakan kita meyakini sekarang Aisyah sekarang ini di neraka. Nah, ngomong drama. Nah, di neraka diulang-ulang. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin di dunia dan wanita terbaik dari yang ada dari makhluk Allah, wanita terbaik beliau. Diulang-ulang oleh mereka. Sekarang di neraka. Ayo. Kemudian ketika mereka ulang tahun, dah ulang tahunnya sudah meniru orang-orang barat, orang-orang kafir. Juga dijadikan zikirnya mereka. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar, laknatnya Umar. Syiah. Itu begitu. Ulang tahun itu begitu bacaannya. Allahumma al'an Umar, Allahumma al'an Abu Bakar. Gitu. Ini menyebar. Menyebar yang demikian ini. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar itu manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Di mana Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kata Rasul. Dilaknat. Dan di kafir-kafir kan jelas itu. Zina halal. Mut'ah kan zina, dihalalkan. Ya apa coba? Mau bilang apa? bagaimana acara karbalanya mereka. Na'udzubillah min dzalik, ibadah kok kama hadza. Pedang dipukul-pukulkan sampai ada yang terbelah ini. Ada yang terbelah. Itu peringatan apa? Agama apa itu? Ditusuk-tusuk badannya dengan pedang, dengan cambuk dan yang lainnya. Apa ini? Masih belum puas. Kotoran imamnya disimpan sekian tahun, dimakan. Disiramkan ke ininya, ke bagian dimakan. Agama apa? Si Ar-Rafidah, apa ada? Makanya kita ajib kalau ada orang yang membela, alhamdulillah. Seperti ini. Ibadahnya sudah tidak karu-karuan ibadahnya. Azannya salah, komatnya salah. Tidak mengikuti Rasul sama sekali cara azannya. Belum masuk sholat lah ini. Nah, seperti yang pernah sampaikan kepada antum, ketika anak waktu itu sampai di Yaman di Son'a jam 1 atau jam 2 malam di hotel, setelah itu subuh bangun enggak tahu masjid di mana, tanya kepada petugas. Mana masjid? Wah, ya sudah, kanan kiri terus di situ ada masjid. Masuk kita. Subuh sudah komat. Curiga ini, kok gini komatnya? Hayya'la ilal khairil amal. Aduh. Bukan hayya'la sholat. Telepon bukan. Setelah itu, hayya'la ilal khairil amal. Nah ini, sudah kita sudah masuk soft. Murah-murah keluar. Ayo, nanti betul. Mereka semua ini. Nah, sudah begitu takbir. Aduh, si... wis. Allahu Akbar ngene wis gak sendakep. Loh. Keliru iki apa iki? Namsi Azaidiyah. Ya Allah. Nah. Belum lagi yang lainnya rusak, ibaratnya rusak kabeh. Ini Rafidhah. Lah orang seperti ini amar ma'ruf nahi mungkar ya kayak apa gitu loh, wong dusta itu loh hukumnya halal. Yang haram dan termasuk dosa besar loh. Dosa besar dihalalkan. Wa ghairuhum mimman ghalata fima atahu minal ma'rif minal amri wan nahi wal jihad wa ghairi dzalik. Dan selain daripada mereka dari aliran maksud ini, Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah dan yang lainnya masih banyaklah aliran-aliran sesat yang lainnya masih banyak yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara ghalat. Salah, keliru. Jihad pun juga keliru caranya. Naam. Fakana fasaduhu a'zham min salahihi. Naam. Kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya, perbaikannya. Walihadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabr. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintah agar sabar ketika mendapati pemerintah itu zalim. Sabar. Wa naha an qitalihim. Ya, ketika penguasa itu zalim, sabar. Dan Rasulullah melarang untuk memberontak. Dilarang. Ma aqamus shalah. Selama penguasa itu, selama pemerintah itu masih menegakkan sholat. Wa qala addu ilaihim hukukahum wa salullaha haqqakum. Akhrajahul Bukhari. Naam, fi sahihi. Naam. Fi kitabil fitan. Kata Rasulullah, addu ilahim hukukahum. Kalau kalian melihat pemerintah kalian, penguasa kalian itu zalim, aniaya, jahat, taruhlah, selama mereka masih sholat, maka laksanakan, penuhi, jalani hak-hak mereka. Berarti kewajiban kita taat tetap dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Makanya dalam hadis lain, walaupun pemerintah muslim tadi, penguasa muslim tadi itu memukul punggung-punggung kamu dan mengambil hartamu, tetap tunaikan, jalani kewajiban kalian atas mereka. Nah, beri hak mereka. Wasallallahu haqqakum. Kalian minta kepada Allah hak kalian. Enak kan? Enak. Nah, sederhana, indah, enggak kacau, enggak radikal, enggak anarkis. Tenang. Tenang. Nah, kamu minta kepada Allah. Oleh karena itu, dalam menentukan, dalam kita berjihad harus dengan pemerintah. Gak boleh ngarang sendiri, gak boleh keluar, gak boleh. Demikian pula dalam penentuan bulan Ramadan dan Id. Sekalipun ini ada khilaf, pendapat yang kuat, jelas, yang rajih dan sahih, ru'yah, bukan dengan hisab. Hisab itu batil. Hisab itu batil. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa man tamada bi ilmil hisab fa ka'annahu mubtadi'un dhallun." Barang siapa yang bersandar dengan hisab dalam penentuan Id atau Ramadan, maka seakan-akan dia seorang ahlul bid'ah yang sesat. Karena Rasul menyatakan sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih, puasa kalian karena kalian melihat bulan, hari raya kalian ketika kalian melihat bulan. Fa in humma alaikum fakturulah, fi riwayatin fa in humma alaikum fakmilu iddata sya'ban thalathina yauman. Enak, nikmat gitu loh. Kalau tertutupi awan gak kelihatan, holas. Perkirakan, sempurnakan sya'ban 30 hari, cukup, langsung puasa besoknya. Enak. Begitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penentuan Ramadan. Naam. Dan kita juga mengembalikan yang anak bilang khilaf tadi kepada pemerintah masing-masing. Kalau keliru ya apa? Kalau anu ya apa? Anu ya apa? Enggak usah mikir itu. Itu bukan pikiran antum. Bukan usah ini kita haram puasa, kita haram puasa ini it anu-anu. Enggak usah mikir itu antum. Bukan urusannya antum. Apa kata Rasulullah? Alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Enak. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian pun juga demikian. Kewajiban untuk taat kalian selesai. Dari gak tukaran, gak apa, semua serba enak. Indah, Islam itu indah. Kan gitu. Kalau dikembalikan kepada ahlinya. Kalau masing-masing bicara kayak tadi, misalnya Khawarij bicara, Mu'tazilah bicara, ya wis hancur dari dawet gitu. Ikhwati fiddin a'azan wa jazakumullah. Begitu, waqad basatna al-qaul fi dzalik ghairu hadzal mawdhi, dan kami telah menjelaskan bab ini kata Syekh Ubaid di lain tempat ini. Naam, artinya apa? Masalah ketaatan kepada ulil amri, pemerintah muslim, dalam perkara yang baik, yang tidak melanggar syar'i, dan larangan memberontak. sekalipun pemerintahnya itu zalim, aniaya, jahat, doakan kepada Allah agar diberi hidayah. Enak. Banyak para ulama yang demikian, Imam Ahmad dan yang menyatakan, kalau seandainya aku punya doa yang terkabulkan, niscaya aku akan mendoakan kepada Allah akan kebaikan penguasa. Nah, enak kan? Kondisi tenang seperti itu. Naam, wallahu a'lam bissawab. Karena waktu sudah selesai untuk pagi ini, memang kita sampai jam 8 maksimal dan jam 7 tepat tadi lebih sedikit dimulai, dengan harapan habis ini kita siap-siap ada undangan walimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.